Kalau tidak hafal gimana? Ayat siwar jami'an kalau hadis. Andal kibar jami'an. Telah kita lewati pembahasan tentang as-sabar. Nanda Ibrahim, as-sabar, lukatan istilahan, jangan buka, sudah tutup. Aman as-sabar. Al-habis. Istilahan, habsul nafsi yang salatil umur. An. Ta'atillah. Allah istillah ala qadarillah. Nah. Aqdarullah subhanahu wa ta'ala tanqasim ila kismain mulaimah wa mu'limah. Ya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua, yaitu mulaimah wa mu'limah. Mulaimah artinya takdir yang mengembirakan. Wa hadhihi tahtaj ila syukur. Dan dalam takdir ini membutuhkan adanya syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contoh takdir mulaimah ini dalam banyak hal. Jadi seorang misalnya mendapatkan rezeki yang banyak, ini takdir yang menyenangkan, iya enggak? Menyenangkan. Seorang ditakdirkan dalam keadaan sehat, ini juga menyenangkan. Seorang ditakdirkan bisa nah beruntung dalam usahanya dan sebagainya, ini adalah mulaimah. Kemudian bagian syukur di sini masuk pada yang pertama, karena syukur ala ni'amillah subhanahu wa ta'ala ini termasuk bagian daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Adapun yang mulaimah yaitu takdir Allah yang menyakitkan atau menyedihkan. Sawan kana fi dinihi wa malihi au jasadihi au mustami'ihi. Ini banyak sekali. Ini berkaitan ujian. Ujian dari sisi agamanya, dari sisi hartanya, ujian dari sisi tubuhnya, demikian pula ujian dari masyarakatnya. Ujian dari sisi agamanya bagaimana? Dari seorang misalnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak ada yang menerimanya. Orang menolak, bahkan menuduh bahwasanya ajaran yang disebarkannya adalah ajaran yang sesat. Seperti kita ahli sunnah wal jamaah ini dituduh orang sufiyah dan juga oleh orang syiah kita dikatakan sebagai orang-orang teroris. Bahkan masyarakat awam itu menilai, banyak di antara masyarakat awam menilai kalau kita ini dianggap sebagai teroris. Apalagi mungkin sebagian pejabat terpengaruh juga bahwa ciri-ciri teroris adalah yang berjenggot, yang berjubah, perempuan yang bercadar ini diitlakan mutlak begitu. Nah, demikian pula dari sisi hartanya, ini mungkin usaha yang selama ini berhasil, setelah itu apa? Bangkrut. Walaupun aku misai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was thamarat. Walak sibnul amwal, kurangan harta. Wasamarad, demikian pula kurang buah-buahan. Kalau seperti di kampung ini, di desa ini sudah dari tahun 2006 sampai sekarang, para petani jarang berhasil. Yang menanam padi, menanam ketela, dimakan oleh tikus, ya enggak? Kekurangan dari sisi buah-buahan. Ini semuanya dibutuhkan kesabaran. La yarisu muslim fayakluhu min insan au dabah au syai illa kana lahu ajr au sadaqah yaumul qiyamah. Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh manusia, oleh hewan atau yang lainnya kecuali dia akan menjadi sadaqah pada yaumul qiyamah. Itu kalau dalam keadaan bersabar. Ada juga dari sisi tubuhnya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ayyub sakitnya demikian lama. Iblis yang merusak tubuhnya sampai seluruh masyarakat menjauh, tidak ada mendekat kecuali istrinya. Sebagian lagi mengatakan ada yang lain juga. Tapi mereka karena mencium bau dari tubuh Ayyub alaihissalatu wassalam. Nah, bau yang tidak enak, akhirnya diusir. Tidak ada yang mendekat. Nah, demikian kita lihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Urwah bin Zubair. Sampai kakinya sebelah kiri dipotong. Kita juga masih ingat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Amr bin Dinar ketika giginya habis, matanya buta. Demikian kita lihat ujian yang Allah berikan kepada Atha' bin Abi Rabah, bagaimana kakinya pincang, tangannya lumpuh, kemudian matanya buta sebelah, setelah itu buta dua-duanya. Demikian pula Mughirah bin Syu'bah, dia keluar melihat gerhana matahari, setelah itu buta. Ini ujian yang Allah berikan berupa anggota tubuh. Kadang juga mustamahnya, masyarakatnya. Mungkin dia akan diusir dari kampung halamnya, Rasulullah SAW diusir dari kampung halamnya, terpaksa dia harus hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pergi dari kampung yang ibadah di dalamnya lebih baik dari baik tempat lain. Sholat fi masjid hadza khairun min nam afi sholat fi masiwa illa masjidil haram. Jadi masjidil haram dilipatkan 100.000. Rasulullah meninggalkan tempat tersebut menuju Madinah, di mana sholat di masjid Nabawi hanya dilipatkan 1.000. Ini ujiannya sangat berat. Coba lihat bagaimana juga rekan-rekan kita yang di Damat bagi mengungsi, padahal sudah 30 tahun lebih. Nah, atau sekitar 30 tahun dakwah Syekh Mubil bin Haji Lawadi yang dibangun di Damat, dan ribuan rumah, ribuan kamar-kamar, kemudian kebun-kebun anggur yang bagus dan terkenal bahwasanya Damat itu anggurnya anggur yang paling istimewa. Karena juga di ekspor keluar Saudi dan sebagainya. Ditinggalkan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahwalun nas 'inda hulul musibah arba' halat. keadaan manusia inda hululil musibah, ahwalun nas inda hululil musibah arba halat. Keadaan manusia tatkala mendapatkan musibah itu ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Yang pertama, ayyatasakhat, marah. Ketika mendapat musibah, marah. Sawa'un kana fi qalbihi wa lisanihi aw jawarih. Baik kemarahan yang dilakukan dengan hatinya, dengan lisannya, ataupun juga dengan anggota tubuhnya. Bagaimana kemarahan yang ditimbulkan melalui hatinya? Jadi misalnya anaknya meninggal dunia, anak satu-satunya meninggal dunia, akhirnya apa? Ya tasakhab Allah subhanahu wa ta'ala wa yasur anna Allah subhanahu wa ta'ala yadlimhu. Ia marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia merasa kalau Allah itu mendoliminya. Masa anak saya cuma satu-satunya meninggal dunia, tetangga saya itu anaknya 20 hidup semua. Nah, bagaimana coba? Anak cuma satu-satu. Nah, meninggal ini tetangga sudah kafir, tidak pernah sholat. Anaknya 20 hidup semuanya, sehat-sehat lagi. Nah, marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Yaman disebutkan, nah mulai asyik, tatkala orang tersebut sholat dengan rajin, ternyata mendapat musibah. Tetangganya yang tidak sholat, tidak mendapat musibah, akhirnya sudah, kalau begitu saya tidak sholat lagi, sudah. Nah, tidak sholat, karena mendapat musibah ketika sholat. Dan ini demikian bagaimana? Orang yang demikian tadi tidak mendapat pahala, bahkan kerugiannya dua kali lipat. Anak yang mati bagaimana? Bisa hidup lagi? Enggak bisa. Dia malah dapat dosa. Dapat dosa. Ini kerugian. Ada lagi yang dengan lisannya. Kadang kakinya kesandung bagaimana? Coba binatang semua dicaci maki. Matanya dikatakan tidak melek, macam-macam. Nah, dengan apa? Dengan lisannya. Banyaknya begitu. Coba ketika mendapat musibah, ya lisannya tidak karu-karuan. Ada yang tambah dan, tambah sendiri, macam-macam. Ada juga bajing, tambah apa lagi. Ini dengan lisan. Banyak yang begitu. Ada juga dengan anggota tubuhnya, seperti orang Syiah. Alasannya memperingati kematian Husain. Mereka mukul-mukul pipi, ada yang kepalanya. Bahkan ada tokoh Syiah memukul dengan keras sampai imamnya jatuh. Ternyata gundul. Nah, pimpinan Syiah. Begitu. Ada yang cambuk tubuhnya dengan besi, dengan rantai besi, keluar darah dan sebagainya. Enggak percaya, lihat. Nanti tatkala bulan Asyura, kita orang Syiah rame-rame menyiksa dirinya. Alasannya apa? Memperingati kematian Husain bin Ali bin Thalib. Sehingga itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud al-Bukhari Muslim, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah." Ini dalilnya. "Laisa minna man darabal hudud." Diperhatikan ini sendiri. Bukan jalan kami. Tatkala mendapat musibah, darabal hudud, memukul pipinya. Wasakol juyub, merobek apa? Merobek nama bajunya. Kalau orang dulu memang saku tidak di sini, tapi di sini. Nah, bagian dalam ini. Ini sakunya, orang-orang itu begitu, merobek-robek sininya. Disimpan bagian, kalau mbah-mbah dulu begitu, nyimpannya di sini. Nah, iya apa enggak? masih punya mbah, punya nenek, ini banyak di sini. Itulah juyub pada asalnya. Kalau saku model ini saku, nah, orde baru, saku orde baru. Wasakul juyub, wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kalau kita lihat tadi, wadrabal hudud, itu bentuk keridhaannya bagaimana? Dengan luapan anggota tubuhnya. Dan juga syakal juyub, ini dengan anggota tubuhnya. Adapun seruan jahiliyah, itu dengan apa? Dengan lisan. Dulu ada anak orang, tatkala kita ada ibunya meninggal, walah mbok, kok tinggal aku. Nah, bengak-bengok nak karu-karuan. Nah. Yang sudah matunya mati, kenapa begitu? Jadi bengak-bengok ke sana kemari. Ada juga dulu, ketika kita jemaat, ada namanya Faiz. Faiz ini orang yang bagus. Qadar Allah itu ditembak sama Mukbil, tetangganya Syekh Mukbil, namanya Mukbil. Tatkala Faiz ini menasihati kakak yang perempuan, ternyata suaminya namanya Mukbil tidak ridho. Hanya dia naik ke atas, bawa tembak, kemudian menembak Faiz ini dengan sekitar 4 kali tembakan. Tentunya bagaimana tembakan 6, keluar darah demikian banyak sampai meninggal. Kemudian ada, waktu itu kita masih daras asr waktu itu. Ada yang masuk, ini berlumuran darah. Nama Syifaz. Nah, akhirnya apa? Nah, ini istrinya Faiz waktu itu. Marah luar biasa. Nah, jadi membuat batu besar. Kemudian melemparkan ke pintu dari pintunya Mukbil tersebut. Pokoknya marah luar biasa, dengan sehari tetap tidak bisa. Nah, sulit. Dan terakhir, yaitu Mukbil harus menebus, karena membunuh Faiz tadi, menebus terpaksa rumahnya, kemudian ladangnya dan sebagainya, itu diberikan kepada anaknya Faiz tadi. Jadi asal kita lihat, apalagi yang meninggal dengan tiba-tiba, ya enggak, alangkah sakitnya hati manusia. Tapi demikianlah ujian yang Allah berikan, itu bisa menerima atau tidak. Nah, bukan berarti bahwasanya orang yang menangis itu menunjukkan tidak ridho. Rasulullah SAW ketika meninggal Ibrahim, beliau menangis. Tapi tidak sampai, nah, melakukan perkara-perkara yang jahiliyah dengan hatinya yang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menyeru seruan jahiliyah, atau menyiksa dirinya. Tapi ini kelompok yang pertama. Orang demikian rugi dua-duanya. Rugi apa tadi? Musibahnya tetap berlangsung, samping itu dia bertambah dosa. Nah, ini rugi yang besar. Kita masih ingat juga tatkala ada seorang perempuan menangis di kuburan. Rasulullah menyatakan kepada perempuan tadi yang menangisi anak yang meninggal, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan tadi menjawab, ilaika anni innaka lam tusibi musibati. Jauhkan engkau dari saya karena engkau tidak berat musibah sebagaimana saya. Walam ta'lam anna Rasulullah SAW. Tidak tahu. Kalau yang nasihati Rasulullah SAW, setelah Rasulullah pergi, dikatakan itulah Rasulullah SAW yang mendatangi ke rumahnya, walam tajid bawaban, dan tidak menemukan para pengawal. Rasulullah menyatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki tatkala mendapatkan musibah pertama kali. Kalau sudah setahun, saya bersabar, anak saya sudah meninggal. Bersabar sudah setahun. Padahal di awal tatkala meninggal, dia meronta-ronta, menyiksa tubuhnya, Ini bukan kesabaran yang hakiki, karena sudah berlangsung cukup lama. Innama as-sabru 'inda sadmatil ula. Taib ilahuna subhanahu wa ta'ala.